ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. Masih pada bab ke-19 ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih. Qala al-musannif rahimahullah wa li muslim an Jundub ibni Abdullah, dan di sahih Muslim dari riwayat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum kematian beliau, 5 hari sebelum hari wafat Rasul, Jundub mendengar perkataan Rasulullah ini. Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari adanya khalil untukku dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah pula telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila la takhattu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku boleh dan menjadikan khalil dari umatku, niscaya Abu Bakar yang aku pilih, aku jadikan khalil bagiku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahui oleh kalian bahwa umat sebelum kalian terbiasa menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka ketahui oleh kalian semua, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan itu tempat peribadatan kalian. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari yang seperti itu. Faqad naha anhu fi akhir hayati. Demikian Rasul melarang perkara ini di akhir hayat beliau, seperti kata Jundub, 5 hari terakhir dari usia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih beliau mengingatkan ini, menunjukkan itu muhkam, bukan sesuatu yang mutasyabih, bukan sesuatu yang kemudian awalnya enggak boleh di dalam Islam kemudian boleh, bukan sesuatu yang mansukh, bukan sesuatu yang sudah enggak terpakai. Lah, terbukti itu bahkan Rasul sampaikan 5 hari sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu was-salatu 'indaha min dhalik wa illam yabni atau wa illam yubna masjid. Kemudian tidak hanya itu, Rasul juga melaknat dalam keadaan beliau sedang menghadapi kematian, fi siyaqil maut, sedang menjalani kematiannya, arwahnya sedang berjalan untuk diambil. sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan segenting itu, sesulit itu, beliau masih mengingatkan umatnya dari kemusyrikan dan wasilah-wasilahnya, sehingga beliau sebutkan dilaknat yang melakukan peribadatan di kuburan-kuburan para nabi atau orang soleh. Walaupun dia tidak bangun masjid di situ, tidak bangun tempat peribadatan, tapi ibadah dia di situ, sengaja mencari tempat tersebut dan menganggapnya lebih khusyuk bagi dia dalam ibadahnya. Wa huwa ma'na qauliha khasyian yattakhadha masjida. Dan ini makna pernyataan Aisyah bahwa Rasulullah khawatir sangat kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Makanya kemudian seperti yang lalu dikubur di rumahnya. Tidak dikeluarkan, tidak dikubur, dibagi seperti para sahabat yang lain. Khawatir akan dijadikan tempat peribadatan. Fa inna sahabata lam yakunu liyubnu haula qabrihi masjida. Para sahabat pun enggak ada yang bangun masjid atau tempat ibadah di kuburan Rasulullah. Wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida. Kaidahnya setiap tempat yang jadi tujuan untuk sholat di situ, setiap tempat yang jadi jujukan, memang orang ke situ untuk sholat, untuk ibadah, doa, maka berarti tempat itu telah dijadikan masjid, tempat ibadah. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidah. Bahkan lebih umum, tiap tempat dipakai sholat disebut masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seperti yang Rasul sebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan yang Allah berikan pada beliau, dijadikan bumi ini semuanya bagiku, bagi umatku, masjid dan suci. Sehingga dimanapun mereka sholat, sah dan diterima, boleh. Hanya sedikit dan kecil tempat-tempat yang dilarang atau dikecualikan. Tapi secara umum, dimanapun kamu sholat, sah sholatmu, dan itu masjid. Qauluhu an Jundub ibn Abdillah. Adapun sahabat perawi hadis Jundub bin Abdullah, ai ibnu Sufyan al-Bajali, Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, wa yunsabu ila jaddih. Terkadang dinisbatkan juga beliau ke kakeknya, sehingga disebut Jundub bin Sufyan. Sahabiyun masyhur, mata ba'da sittin. Beliau sahabat yang masyhur, ma'ruf, dan meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk adanya khalil bagiku dari kalian. Khalil, atau sebelum itu abra, bara'ah, maknanya ketika seseorang betul-betul berlepas sama sekali tidak ingin ada sedikit pun pada dirinya sesuatu itu takhalli, sehingga bersih sama sekali pada dirinya tidak ada khalil, bara'ah, abra'u ilallah. Khalil, al-khalil beliau sebutkan al-khulla fauqal mahabba. Khulla itu derajat lebih tinggi di atas mahabba. Kedua-duanya bermakna cinta. Khalil yang dicintai, habib sama yang dicintai. Tapi khalil derajat yang lebih tinggi dari habib. Fal khalil al mahbub ghayatal hubb. Maka khalil adalah yang dicintai dengan puncak kecintaan. Ghaya, ujung puncak kecintaan diberikan padanya. Mushtaqun minal khullah. Mushtaqun minal khallah. Wahya takhallulul mawadda fil qalb. Terambil dari khallah yang artinya menyusup atau merasuk. Kenapa disebut demikian? Karena al-mawadda takhalkhal, takhallala fil qalb. Ini cinta itu betul-betul merasuk, masuk, nyusup ke seluruh penjuru qalbu. Tidak tersisa. Makanya kemudian disebut al-khalil. Hadza huwa sahifi ma'nahu kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum. Itu maknanya yang benar seperti disebutkan Syekhul Islam, Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir dan yang lain. Qala al-Qurtubi wa innama kana dhalika li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'zimihi wa ma'rifati fala yasa'u khullata ghairihi. Kata Qurtubi rahimahullah, hal itu karena qalbu Rasulullah sallam sudah terpenuhi tadi, merasuk, menyusup semua ke kalbu Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, pengagungan, pemuliaan kepada Allah, ma'rifatullah, itu semua sudah memenuhi hati Rasulullah SAW, sehingga tidak ada tempat bagi khalil selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati beliau. Al-Khalil di dalam hadis Rasul sebutkan demikian, berarti menunjukkan tingkat kecintaan yang Allah berikan kepada beliau lebih tinggi dari Habib. Makanya beliau katakan telah Allah jadikan sebagai Khalil, sebagaimana Ibrahim alaihissalam Allah jadikan sebagai Khalil. Maka tidak ada dari makhluk yang Allah jadikan Khalil, kasih Allah tadi yang sangat dan paling dicintai, puncak cinta, kecuali dua ini. Abul Anbiya Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dalam firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya dalam An-Nisa 125. Rasulullah dalam hadis ini, fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Allah telah jadikan aku sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhattu Abu Bakar khalila. Rasulullah katakan kalau saja boleh dan bisa, masih ada ruang untuk khalil aku angkat dari kalian, pasti Abu Bakar yang aku jadikan khalil bagi aku. Dan ini nas sharih, wadih, jelas gamblang menunjukkan keutamaan dan fadilah Abu Bakar di atas Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Hanya saja hal itu terlarang seperti yang telah lalu. Di dalam beberapa riwayat hadis, terkadang kita jumpai beberapa sahabat menisbatkan khullah dari mereka kepada Rasulullah SAW. Seperti misalnya pernyataan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, awsani khalili bithalaf. Khalilku, ini Rasulullah SAW, kekasihku, mewasiatkan aku tiga perkara, salah satunya untuk aku witir sebelum aku tidur. Bagaimana menjawab ini? Padahal Rasul telah sebutkan bahwa hal itu terlarang dan tidak boleh, karena Allah telah jadikan beliau sebagai khalil. Dan kalau saja beliau mengangkat khalil, Abu Bakar yang beliau angkat. Jawabannya jelas, para ulama sebutkan. Yang terlarang itu dari Rasulullah SAW. Artinya Rasul menjadikan khalil untuk beliau, bagi beliau. Ini yang dilarang karena hati beliau sudah penuh. Gak ada tempat lagi untuk khalil. Penuh dengan kecintaan kepada Allah, ta'zimullah, tauhidullah tadi. Dari Rasul. Adapun dari selain beliau, maka gak masalah, gak ada iskal. Yang mengatakan khalil Abu Hurairah, bukan Rasul. Yakni makna riwayat bahwa kecintaan Rasulullah SAW di hati Abu Hurairah sangatlah dalam, merasuk dan meresap begitu cintanya Abu Hurairah kepada Rasulullah begitu sangat memuliakannya dan begitu seharusnya setiap muslim. Qala Ibnul Qayyim wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalithin min annal mahabbata akmalu minal khullah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadan habibullah fa min jahlihin. Adapun yang dinilai dianggap oleh sebagian orang-orang yang keliru bahwa justru mahabbah lebih sempurna dari khullah, maka ini kejahilan murni. Sehingga mereka katakan Ibrahim itu na'am khalilullah, tetapi Rasulullah habibullah. Maunya mereka lebih tinggi derajatnya dari khalilullah. Hada jahl, hada ghalat, kekeliruan besar dan kejahilan nyata. Karena khalil lebih tinggi, seperti tadi, puncaknya cinta, segala-galanya tidak ada sisa. Fa innal mahabbah ammah wal khullah khassah. Karena mahabbah itu umum. Allah cinta, banyak yang Allah cintai, mukminin, sabirin, muttaqin, orang-orang saleh dicintai oleh Allah banyak. Begitu banyaknya yang dicintai oleh Allah. Tapi khalil enggak ada kecuali dua ini, Ibrahim dan Rasulullah. Khusus khalil itu. Wa hiya nihayatul mahabbah. Tadi ujung tertingginya cinta. Wa qad akhbara an-nabiyyu anna Allah qad ittakhadahu khalila. Nabi pun telah kabarkan bahwa Allah telah jadikan beliau sebagai khalil. Wa nafa'a ay yakuna lahu khalil ghaira rabbi. Dan beliau pun menafikan untuk punya khalil selain Rabb-nya. Ma'a ikhbarihi bihubbihi li Aisyah wa li abiha wa li Umar wa ghairihim. Padahal dalam hadis, dalam riwayat, Rasulullah kabarkan begitu beliau cinta kepada Aisyah istrinya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kepada ayahnya Abu Bakar, kepada Umar dan beberapa sahabat lain. Mu'ad, ya Mu'ad inni la uhibbuk fala tad'anna dubura kulli salatin taqul kadza wa kadza. Ma'ruf. Kecintaan ada dan banyak. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Maka tiap kali selesai kamu sholat, jangan kamu tinggalkan doa ini. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai dengan lafaz mahabbah? Man ahabbun nas ilai mahabbah. Qala Aisyah. Rasul jawab, Aisyah. Qalu minar rijal, maksud kami dari lelaki. Qala abuha, bapaknya Abu Bakar. Rasul yang kabarkan, cinta masih ada, mahabbah. Menunjukkan itu derajat di bawah khullah, khalil. Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin wa yuhibbul sabirin wa khullatuhu khasatun bil khalilain. Begitu pula Allah mencintai sekian banyak hambanya yang bertobat, yang bersuci, yang bersabar dan yang lainnya, yang bertakwa. Tetapi khullah Allah hanya Allah berikan kepada Ibrahim dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Makanya merupakan bentuk tanakus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sadari. Mereka telah merendahkan Rasulullah SAW dan mengurangi hak beliau dengan memuji, maunya memuji, padahal itu malah pelecehan. Wal'iyadzubillah. Menyebut Rasulullah sebagai Habibullah, derajat yang lebih rendah dari Khalilullah. Padahal beliau telah diangkat dan dijadikan Allah sebagai Khalil. Makanya dalam pujian-pujian senandung mereka, qasidah-qasidahnya, kalau kamu dengarkan disebut Rasulullah Habibullah, enggak ada Khalilullah. Ala Yasin Habibillah. Habib dia bilang. Ini jahil wa ghalat, seperti Ibnu Qayyim katakan. Khalil. Rasul dalam keadaan derajat tinggi, Khalil malah diberi derajat rendah sebagai Habib. Ini tanakus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wirid-wirid, solawat-solawat, doa yang bukan dari Rasul sallam rentan dengan kesalahan, syarat dengan kekeliruan, karena muncul dari orang yang gak jelas, manusia biasa yang penuh dengan khilaf, dosa, kesalahan ini, manusia. Maka ucapan-ucapan yang dia buat pun ya gak ada jaminan itu selamat. Seperti ini. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah bimbingan Rasulullah SAW, aman kita. Karena munculnya dari orang yang maksum. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Terjaga sudah. Gak mungkin lafadz itu salah. Gak mungkin lafadz itu keliru, khilaf. Karena dari Rasulullah SAW. Yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adhan isya ya. Falyu'adzin mu'adzin. Ya Aba Hindun, aina anta? Pada sabda Rasulullah SAW, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, latakhattu Aba Bakrin khalila, jelas menunjukkan keutamaan besar dan manaqib, manqabah kebirah, utamaan besar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena begitu seandainya itu boleh, karena kita tahu lau ini harful imtina, ada halangan untuk itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Harful imtina limtina itu lau. Artinya jawaban itu terhalangi karena ada halangan syarat. Limtina isyarat. Berarti terhalang Rasul untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Karena beliau terhalang atau dilarang untuk menjadikan khalil dari umatnya. Kalau saja itu tidak terhalang, maknanya, kalau saja itu seandainya boleh, pasti yang pertama dan yang Rasul jadikan khalil kekasih beliau yang sangat beliau cintai adalah Abu Bakar, tidak ada yang lain. Makanya ini keutamaan besar bagi Abu Bakar. Kata muallif, wa fihi rad 'ala ar-rafidhah wa 'ala al-jahmiyah. Bantahan bagi kaum Rafidhah dan juga kaum Jahmiyah. Wa huma syarru ahlil bid'ah. Dan keduanya ahlul bid'ah yang paling jelek. Wa akhrajahum ba'du salaf minal thintain wa sab'ina firqah. Bahkan banyak dari para ulama salaf mengeluarkan keduanya, Jahmiyah dan Rafidhah, dari 72 kelompok dari umat ini. Artinya mereka bukan dari umat Islam. Kata Imam Al-Qahtani dalam Nuniyah beliau, sampai beliau katakan, warrafidatu syarru man wati al-hasa min insin au hayawan au jani. Dan Rafidhah makhluk terjelek yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dari kalangan jin, dari kalangan binatang, dari kalangan manusia, Rafidhah yang paling jelek. Ibnu Qayyim menukilkan bahwa Jahmiyah dikafirkan oleh 500 imam min a'immatis sunnah. 500 imam mengeluarkan mereka dari umatul Islam. Wa bisababir rafidhah hadatsa syirku wa ibadatul qubur. Dan karena Rafidhah pula banyak terjadi kemusyrikan dan peribadatan kepada kuburan. Kemusyrikan, ibadah kepada selain Allah, diagungkan kuburan-kuburan, dijadikan masyahid, tempat ziarah, dijadikan wisata religi. Nah, Rafidhah yang punya pekerjaan, sementara Rasul begitu keras melarang dan melaknatnya. Wahum awwalu man bana 'alaihal masajid. Dan merekalah yang pertama membangun masjid di kuburan-kuburan di umat ini. Rafidhah yang memberi contoh jelek. Sanna sunnah sayyi'ah. Qalahul musannif. Wahuwa kama qala bila raib. Demikian kata musannif al-imam Muhammad rahimahullah, dan seperti yang beliau katakan. Wafihi isyaratun ila khilafati Abi Bakr. Li'ana man kanat mahabbatuhu li syakhs asyad kana aula bihi min ghairi. Isyarat hadis ini khilafahnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Karena orang yang lebih dicintai dari yang lain, lebih kecintaan padanya, maka dia yang lebih berhak untuk menggantikan posisi Rasul SAW dibanding yang lainnya, karena dia yang paling dicintai. Wa qad istakhlafahu 'ala salati bin nas. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mempercayakan kepada Abu Bakar sebagai pengganti beliau dalam salat. Qulu li Abi Bakar falyusalli bin nas. Ketika beliau berhalangan, suruh Abu Bakar ngimami menggantikan Rasulullah SAW. Itu sholat yang kedudukannya begitu besar dalam Islam, yang tentunya perkara-perkara dunia jauh di bawah itu. Kalau sholat saja Rasul percayakan dan Rasul berikan posisi itu pengganti kepada Abu Bakar, ini pula isyarat dalam masalah khilafah, masalah wilayah, kepemimpinan, beliaulah orang paling berhak setelah Rasulullah SAW. Wa ghadiba lamma qila yusalli bihim Umar. Bahkan Rasulullah marah ketika mendengar bahwa yang sholat ngimami pengganti Rasul adalah Umar, sementara Abu Bakar ada. Wa dzalika fi maradhihi alladhi tuwfiya fi. Itu di hari Rasul sakit, yang di situ juga kemudian beliau wafat karenanya. Salawatullah wa salamuhu alaih. Wasmu Abi Bakar Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Itu Abu Bakar Abdullah bin Uthman. Tapi ghalabat kunyatuhu ala ismih, termasuk sahabat yang kunyahnya lebih mengalahkan namanya, sehingga mungkin bahkan dikatakan hampir tidak diketahui namanya. Abu Bakar siapa yang gak kenal? Tapi kamu tanya orang awam misalnya, Abdullah bin Uthman siapa? Kenal sahabat Abdullah bin Uthman? Siapa ya? Gak tahu dia. Tapi kamu tanya Abu Bakar As-Siddiq, sak jahil-jahilnya muslim kenal. Walhasil kunyah mengalahkan namanya. Beberapa sahabat demikian, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kunyahnya ma'ruf mengalahkan namanya sehingga namanya hampir tidak dikenali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, al-muhim beberapa demikian. Ghalabat kunyatuhum atau kunahum asma'ahum, kunyah-kunyah mereka lebih ma'ruf ketimbang namanya. As-Siddiqul Akbar Khalifatu Rasulullah SAW, afdalus sahabati bi ijma' man yu'taddu bi qawli min ahli al-ilm. Sahabat paling mulia dengan ijma', sepakatan ahlul ilm yang teranggap disebut demikian, karena yang menyelisih la yu'tad bihim, enggak teranggap, enggak ada nilainya. Dia menyelisih itu enggak ngefek, enggak pengaruh. Seperti tadi Jahmiyah, Rafidhah, kalaupun miliaran orang seperti mereka menyelisih, enggak pengaruh, enggak ngefek. Ijma' tetap berdiri tegak. Nah, kalau yang menyelisih itu misalnya dalam perkara lain, orang-orang besar punya pengaruh dan yu'tad bihim, teranggap penyelisihannya bisa mempengaruhi. Di situ ada Umar, di situ ada Uthman, di situ ada fulan-fulan. Sulit untuk dikatakan ijma'. Ada perselisihan di situ. Adapun ahlul ilm man yu'tad bihim, sudah ijma', sudah. Yang lain yang tidak teranggap, enggak ada pengaruhnya dan tidak teranggap. Nah. Mata fi Jumadal Ula sanata 13, meninggal di Jumadil Ula tahun 13 Hijriyah, Walahu thalath wasitu nazana radhiyallahu an. Di usia 63 tahun radhiyallahu an wa arda, maka celakalah kaum Rafidhah, kaum Jahmiyah yang mencela, membenci, dengki dan musuh kepada Abu Bakar dan segenap para sahabat. Sampai penyair mereka, penyair Rafidhah, alaihi minallah ma yastahiq, menentang ayat wal iyadzu billah wa hadza kufur, kekufuran nyata, karena ayat menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, al ayat amrun ma'ruf, kalian yakni para sahabat orang terbaik, khaira ummah, Allah yang bersaksi memberi pujian kepada mereka, dikeluarkan di umat ini. Terutama masuk dalam ayat ini Abu Bakar, kif khaira ummah, kemudian para sahabat yang lain. Penyair Syiah Rafidhah ini alaihi minallah ma yastahik mengatakan, ahum khaira ummatin ukhrijat linnas, hayhata dzaka bal asqaha. Apakah mereka ini para sahabat dinyatakan sebagai umat terbaik di umat ini, generasi terbaik di umat ini? Hayhata dzaka, sungguh jauh itu, enggak mungkin, kata dia. Bahkan para sahabat itu asqaha, generasi paling celaka, paling jelek di umat ini. Na'udzubillah. Ayat dia tentang hadza kufur, ilhad terhadap Quranul Karim. Mufassir mereka, At-Tusi atau yang lain, ketika sampai kepada ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yanha yani Allah melarang dari fahsya', di kalangan ahlu sunnah tentu ma'ruf, fahsya, fahisya, perbuatan yang keji, yang nyata-nyata kejinya, jelas buruknya, zina, riba dan lainnya, wal mungkar dan perbuatan-perbuatan mungkar dilarang oleh Allah, wal baghi dan melampaui batas kezaliman kepada hak orang lain. Dia tafsirkan al fahsya di dalam ayat yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq, al-munkar Umar bin Khattab, al-baghi Utsman bin Affan. Begitukah seorang mukmin yang memuliakan Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat? Ini hanya muncul dari orang-orang mulhidin, orang yang tidak ada iman dalam hatinya, wal'iyadzu billah. Asy-syahid hadis menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.